Jadi terkait dengan perkara yang masih samar-samar, ada sebahagian ulama yang berfatwa bolehnya dan sebahagian mereka berfatwa keharamannya. Nadharan li anna kullu wahidin minhum rajjaha janiban minal dalil. Maka pandangan dari setiap masing-masing mereka merojehkan berdasarkan dalil yang ada pada diri mereka. Fahadha mustabihun la yudra hal huwa minal halal au huwa minal haram. Maka perkara itu masih samar, tidak diketahui apakah perkara itu halal atau perkara itu termasuk sesuatu yang haram. Fa innahu yutraq min babil ikhtiyat wa tawarru'. Maka apabila seseorang mendapati perkara itu masih samar, belum ada kejelasan apakah haram ataukah halal, maka fa innahu yutraq min babil ikhtiyat wa tawarru'. Maka hendaklah ia mengambil sikap dalam bentuk meninggalkan perkara tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dan sebagai sikap wara'. Sikap wara'. Untuk tidak kemudian terjatuh mengambil keputusan untuk misalnya menetapkan nah halal ini tidak, tapi justru hati-hati untuk membiarkan dan kemudian ia meninggalkan dan kemudian ia mengambil sikap untuk tidak mengambilnya, untuk tidak kemudian menjalankan dari apa yang ada pada perkara tersebut. Hatta yatabayyana amruhu, sampai kemudian perkara itu jelas, sampai kemudian perkara itu, urusan tersebut jelas. Fa in tabayyana annahu haramun yutrak nihaian, maka apabila ia mendapatkan kejelasan bahwasannya itu adalah perkara yang haram, maka ia tinggalkan selamanya. Ini sikap seorang muslim. Wa in tabayyana annahu halalun ukhidha, dan apabila ia dapati perkara tersebut ternyata halal, ukhidha, maka diambil. Amma ma lam yatabayyan wa huwa mustabihun, adapun apabila urusan itu masih belum jelas dan masih ada kesamaran di dalam hukumnya, fa innal wara' wal ikhtiyat tarku hadza syai', maka hendaklah ia bersikap wara', menjaga diri, wal ikhtiyat, dan hati-hati untuk meninggalkan perkara tersebut. Itu lebih baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud dengan sabda Nabi la ya'lamuhunna katsirun minan nas ay li anna aktsarun nasi juhalun, tidak banyak manusia yang tidak mengetahui urusan-urusan atau perkara-perkara tersebut. Kenapa demikian? Li anna aktsarun nas juhalun, karena kebanyakan manusia itu adalah mereka orang-orang jahil. La ya'rifuna tariqal istidlal wa tarjih, mereka tidak mengetahui jalan untuk mengambil dalil dan mentarjih, memilih mana dalil yang memang unggul. Wa naw'ul adillah wa naw'ul istidlal, demikian juga macam dalil dan macam sisi-sisi pendalilan. Qauluhu la ya'lamuhunna katsirun minan nas, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalla ala anna al-qalila minan nasi ya'lamuhunna. Itu menunjukkan bahwasannya sedikit sekali orang yang mengetahui perkara yang subhat tersebut. Artinya sedikit sekali dari orang-orang yang mengetahui perkara-perkara yang masih samar-samar tersebut tentang hukumnya. Dalam hal ini adalah yang sedikit itu adalah para ulama. Dalam hal ini yang dimaksud sedikitnya manusia yang mengetahui sehingga bisa mentarjih, sehingga bisa mengambil istidlal, pendalilan, ini adalah dari kalangan para ulama. Siapa mereka? Wahumur rasikhuna fil ilmi. Mereka adalah orang yang memiliki kedalaman dalam hal ilmu syar'i. Ya'lamuna hadhil mustabihat. Mereka para ar-rasikhuna fil ilm, mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang al-mustabihat, perkara-perkara yang masih samar tersebut. Hukumnya adalah orang-orang yang memang memiliki kedalaman ilmunya. Hal hiya minal halali au minal haram, apakah perkara itu termasuk halal ataukah perkara haram, maka ar-rasikhuna fil ilm mereka bisa untuk membedakannya. Wa dzalika bima an'ama Allahu 'alaihim minal ilmi wal fahmi. Yang demikian itu Allah telah mengaruniai mereka berbagai nikmat dalam bentuk nikmat ilmu dan pemahaman. Wa ma'rifati qawaidil istidlal wa tarjih, dan nikmat dalam bentuk pengetahuan mereka terhadap kaidah-kaidah pengambilan sisi dalil dan tarjih, memilih dalil-dalil yang mana yang rajih. Faman tabayyana lahu annaha halalun akhadhaha, wa man tabayyana lahu annaha haramun tarakaha. Maka barang siapa yang telah menjelaskan padanya sesungguhnya perkara itu adalah halal, maka ambil. Dan barang siapa yang telah menjelaskan padanya bahwasannya perkara itu adalah haram, maka tinggalkan. وَمَنْ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَنْهَا. Dan barang siapa masih diliputi kesamaran dari perkara tersebut, maka sungguhnya ia tawakuf, diam dari perkara tersebut. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa subhat, barang siapa yang terjaga dari hal-hal yang subhat, ai ja'ala bainahu wa bainaha wiqayatan wa hiya tarku, yaitu menjadikan antara dirinya dan antara perkara tersebut terjaga, maka ia kemudian meninggalkannya. Artinya ia meninggalkannya. Faqadistabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka telah terjaga agamanya dan kehormatannya. Ay nazzaha dinahu min ayyatanawala al-haram, wa nazzaha 'irdahu aidan min ayyatakallaman nasu fihi. Terjaga kesuciannya, kesucian agamanya, dari perkara-perkara yang haram, dan kesucian kehormatannya dari pembicaraan manusia. maka barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah melakukan bara'atud din, yakni taharatuhu wa nazahatuh, menjaga agamanya, yaitu kesucian agamanya, kebersihan agamanya, wa taharatul 'idd, dan kebersihan kesucian dari kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara subhat, maka ia telah terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Idza tasahalta fil mustabihati wa akhadtaha, apabila seseorang, apabila engkau bermudah-mudahan di dalam perkara-perkara yang masih samar-samar, dan engkau mengambil perkara-perkara yang samar-samar tersebut. Ini manakala seseorang terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang di situ masih ada hal-hal yang belum jelas kehalalan ataupun keharamannya. Karra'i ra'i al-ghanam, ar-karra'i ra'i al-ghanam. Kemudian sabda Nabi SAW yang menyebutkan karra'i, yang dimaksud adalah ra'i al-ghanam, yaitu penggembala kambing. Yar'a hawlal hima, yang dimaksud dengan al-hima, asy-syai'ul mamnu' yusamma hima. Sesuatu yang dilarang itu disebut hima. Maka yar'a hawlal hima, ia menggembalakan kambingnya di sekitar al-hima, di sekitar sesuatu yang dilarang. Batas ataupun daerah yang di situ tidak boleh dimasuki. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Qala, dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, fa idza kana fil qalbi salahun, maka apabila pada diri seseorang itu ada qalb yang baik, fa inna sahibahu yatawarra'u anis subhat, maka seseorang itu dia akan bersikap wara', menahan diri dari perkara-perkara subhat. Apabila hatinya itu baik, kalau seseorang itu memiliki hati yang solah, yang baik, maka pemilik hati yang baik itu ketika menghadapi perkara yang masih samar-samar, yatawarra'u anis syubhat, maka ia akan bersikap wara', menahan diri untuk tidak terjatuh kepada perkara yang masih samar-samar tersebut. Wa illa, atau sebaliknya, ya, idza kana qalbuhu laisa fihi salahun, apabila seseorang itu hatinya rusak, tidak ada kebaikan pada hatinya tersebut, fa innahu lan yubali bisubhat, maka ia tidak akan peduli dengan perkara-perkara yang masih samar-samar tersebut. Ya, main labrak saja. Ya, main terabas saja. Ya. Tidak kemudian ia menghentikan langkahnya, tidak kemudian ia menahan diri untuk tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang masih ragu, masih samar. Ya. Tapi karena hatinya itu tidak ada kebaikan, hatinya itu rusak, maka melihat ketika ia menghadapi perkara yang masih syubhat, ia langgar begitu saja. Al-qalbu huwa al-mudghah, yakni qit'atul lahm, yaitu sepotong daging. Allati fi sadri, yang letaknya sepotong daging itu adalah di dada. Wallati biha yumayyizul insana baina ad-dharr wan nafi', di mana hati ini atau jantung ini, yaitu al-qalb ini, yang akan membedakan seseorang antara sesuatu ini membahayakan atau sesuatu ini memberi manfaat. Wa baina thayyib wal khabith, dan bisa membedakan ini baik, ini jelek. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, dan sesungguhnya tidaklah buta matanya, tetapi yang buta itu adalah hati-hati. Yang buta itu adalah hati mereka. Allati fis sudur, yang hati itu, al-qalb itu, adanya di dada-dada. Adanya di dada. Fa'idha, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa'idha amyal qalbu, apabila qalbnya itu buta, waqa'al insanu fis syirki wal kufri wal mafasid, maka seseorang terjatuh kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada mafasid, kerusakan. Wa idza kana fil qalbi basiratun fa innahu yatajannabu hadhihi al asya, dan apabila seseorang memiliki hati yang memang al qalb itu basirah, bisa melihat, tidak buta, maka niscaya ia akan menjauhi perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang merusak. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, yakni qit'atul lahmi saghirah, yaitu potongan daging yang kecil. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik potongan daging tersebut, salahal jasadu kullu, maka seluruh jasad itu pun baik. Salahat bi khaufillah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salahat bi khaufillah, baik karena takut kepada Allah. Wa khasyatihi wa taqwahu, baik karena sepotong daging tersebut, melalui sepotong daging tersebut orang tersebut merasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fasadat, makna daripada wa idza fasadat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, falam takhshallah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Walam takhaf minhu, walam tuhibbahu, tidak ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa khauf, khawatir, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal jasada yafsad, maka jasadnya pun akan kemudian rusak. Li'annal qalba huwa malikul jasad, karena sesungguhnya al-qalb itu adalah malikul jasad, raja bagi tubuh ini. Wa idza salahal malik, apabila raja itu baik, salahat ra'iyah, maka akan baik pula rakyatnya. Kalau rajanya baik, rakyatnya pun akan baik. Wa idza fasadal malik, apabila rajanya rusak, fasadatil ra'iyah, maka rakyatnya pun akan rusak. Fa'alal muslim ayyas alallaha salahal qalbih, maka hendaklah setiap muslim memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan kalbnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalbnya baik. Dan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yaitu ya muqallibal qulub qalbi ala dinik, misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit penjelasan tentang hadis dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari apa yang telah disampaikan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.